الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar a'adanallahu wa iyyakum minan nar. Kaum muslimin, para hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Usul As-Sittah. Pembahasan kita mengenal 6 prinsip penting yang harus dikenal oleh seorang muslim agar dia bisa mengenal agamanya dengan baik, dengan benar, di atas prinsip-prinsip agama yang lurus. Dan para ulama menjadikan prinsip ini, al-usul ini, adalah prinsip-prinsip yang sangat pokok. Ini harus dikenal supaya selamat dalam berjalan di atas siratal mustaqim. Kita telah melalui 4 bagian dari al-usul as-sittah. Maka kita akan masuk insyaallah pada al-usul al-khamis, prinsip yang kelima. Al-usul al-khamis, prinsip yang kelima. Setelah kita mengetahui satu persatu prinsip-prinsip, yang pertama yaitu ikhlas, tentang prinsip ikhlas di dalam beragama, ikhlas di atas tauhid. Kemudian kita juga mengenal prinsip yang kedua, bersatu di atas agama, tidak bercerai-berai. Bersatu di atas kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di atas pemahaman para salafus saleh. Dan dilarang bercerai-berai, keluar menyimpang, menyisi bimbingan Quran dan Sunnah dan manhaj salaf. Kemudian yang ketiga, kita telah melalui juga pembahasan prinsip yang penting, mendengar dan taat kepada para penguasa. Ini prinsip di dalam berislam sebagai prinsip yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu mendengar dan taat dalam hal yang ma'ruf terhadap para pemimpin kaum muslimin. Kemudian yang terakhir, yang keempat, Kita juga telah melalui pembahasan tentang penjelasan ilmu dan para ulama, fiqih dan para fuqaha, dan juga penjelasan tentang orang yang mirip dengan orang yang berilmu tapi dia bukan orang yang berilmu. Naam. Dan ini pembahasan tentang ilmu dan para ulama telah kita lalui insyaallah. Maka kita akan masuk al-aslu al-khamis, pembahasan yang kelima, prinsip yang kelima. Qala al-muallif rahimahullah, al-aslu khamis, bayanullahi subhanahu li-awliya'illah, penjelasan Allah subhanahu wa ta'ala li-awliya'illah, tentang para wali-wali Allah. Penjelasan Allah subhanahu wa ta'ala tentang para wali-wali Allah. Ya. Penjelasan dari Allah subhanahu wa ta'ala tentang wali-wali Allah. Siapa waliullah itu? Wa tafriqihi bainahum, dan tafriq, perbedaan mereka, perbedaan wali-wali Allah di antara yang bukan wali-wali Allah. Allah bedakan, dan perbedaan antara wali Allah dan selain dari mereka. Wa baina al-mutasyabbihina bihim, dan penjelasan dari sisi Allah orang yang menyerupai wali Allah tapi bukan waliullah. Al-mutasyabbihin, orang yang berusaha menyerupai waliullah tapi bukan waliullah. Siapa mereka? Min a'da'illah. Contohnya siapa? Dari kalangan musuh-musuhnya Allah, para dukun-dukun yang mereka mengaku-ngaku waliullah padahal musuhnya Allah. Orang menyangka dia waliullah sejati. Allah akan bedakan, Allah terangkan perbedaannya dalam agama ini. Wal munafikin, dari kalangan munafikin. Wal fujjar, dari kalangan al-fujjar, orang yang durhaka. Allah bedakan antara waliullah dan orang yang bukan waliullah, antara waliullah dan orang yang meniru-niru, menyerupai waliullah dari kalangan para musuh-musuh Allah, dari kalangan orang munafikin, dari kalangan orang-orang yang fujar, orang yang durhaka kepada Allah. Dibedakan dan diterangkan secara rinci oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Selanjutnya kata muallif, wa yakfi fi hadza ayatun min surati Ali Imran, dan yakfi, mencukupi penjelasan ini, dan mencukupi penjelasan ini. Penjelasan yang mana? Penjelasan tentang waliullah dan yang bukan waliullah, dan orang yang mirip kaya waliullah. Mencukupkan penjelasan ini dari dalam surat Ali Imran ayat 31. Nah, apa itu? Disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 31 kata Syekh, dalil yang pertama tentang penjelasan adanya waliullah. Agar kita tahu perbedaan orang yang bukan waliullah. Di dalam surat Ali Imran kata Syekh ayat 31. Qauluhu ta'ala, kul in kuntum tuhibbunallah. Kul, katakan Muhammad. In kuntum, jika kalian tuhibbunallah. Jika kalian mencintai Allah. Nah, inilah ayat pujian. Para salaf mengistilahkan ayat ini dengan nama ayatul mihnah, ayat ujian. Katakan kepada orang yang ngaku-ngaku mencintai Allah, jika kalian orang-orang yang mencintai Allah, apa buktinya? Fattabi'uni, ikuti aku Muhammad. Fattabi'uni, ikuti aku Muhammad. Yuhibbukumullah, niscaya Allah Ta'ala yuhibbukumullah, mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini dikatakan oleh para salaf dengan ayatul mihnah, ketika sekelompok orang mereka mengaku-ngaku para pencinta Allah, mereka mengaku orang yang mencintai agama ya Allah, maka diturunkan ayat, kalau jujur cinta kalian, buktikan cintanya. Apa bukti cinta kalian kepada Allah? Mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa ditarik kesimpulan, waliullah tandanya ialah ittiba'ur rasul. Kalau begitu, kalau ada orang mengaku waliullah tapi dia tidak mengikuti petunjuknya Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu berarti bukan waliullah. Mudah dibedakan? Sangat mudah. Jadi timbangan ukurannya ialah sejauh mana orang tersebut ittiba'ur rasul. Semakin dia kokoh mengikuti bimbingan Rasul, semakin besar kecintaan Allah kepadanya, semakin besar ampunan Allah Ta'ala kepadanya. Sebab dalam ayat ini, ketika kita melaksanakan satu amalan, dibalas dua kebaikan. Kata Ibnu Qayyim, kita melaksanakan satu amalan, dibalas dua kebajikan. Apa itu amalannya? Ittiba'ur rasul. Apa balasannya? Yaghfir lakum dzunubakum, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kecintaan kita akan diterima oleh Allah. Paham? Kecintaan kita diterima oleh Allah lantaran kita mengikuti Rasul. Yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Mengikuti Rasul, beragama di atas manhajnya Rasul, menjadi sebab datangnya ampunan. Barakallahu fikum. Satu amalan diberi dua kebaikan. Ini ayat yang pertama. Baik, kita bacakan penjelasannya sebelum masuk ayat yang kedua. Nah, Ayat ini saya ulang kembali. Kata Syekh Saleh Fauzan, prinsip yang kelima ini merupakan aslun azim, prinsip yang agung. Kenapa? Karena dalam prinsip ini at-tafriq baina awliyaillah wa awliyaisyaitan. Karena pada prinsip yang kelima ini ditunjukkan adanya prinsip membedakan antara waliullah dan walinya setan. Ya, banyak orang tidak mampu membedakan sesuatu yang jelas, kabur matanya. Sesuatu yang sudah jelas siang dan malam, dia tidak bisa membedakannya. Ini musibah. Ya, kalau ada orang tidak bisa membedakan siang dan malam, maka sesungguhnya yang tidak bisa dibedakan itu bukan siang dan malamnya. Kemungkinan besar orang tersebut ada yang menghalangi. Ima matanya buta, sehingga semuanya jadi malam, gelap. Tidak ada yang terang. Bisa jadi. Ima orang itu tidak buta, mungkin tertutup dengan sesuatu yang tidak bisa membedakannya. Ayuhannas, perbedaan antara waliullah dan waliusyaitan itu sudah sangat jelas. Namun banyak orang yang tidak mampu membedakannya. Inilah prinsip seorang muslim agar dia selamat dalam beragama, bisa membedakan antara waliullah dan wali syaitan. Di ana al ahlul batil saru yusammuna awliyaullah awliya usyaitan awliyaullah. Kenapa orang tidak mampu membedakan? Kata Syekh Saleh Fauzan, karena para pelaku-pelaku kebatilan, pelaku kebid'ahan, pelaku kesyirikan, mereka menamakan waliyus syaitan dengan nama waliullah. Ya. Mereka namakan imam kita, Imam Khomeini, kata orang Syiah, itu jauh lebih mulia dari para nabi dan rasul. Menurut? Bukan sekedar waliullah, tapi di atas nabi dan rasul. Ucapan yang keji. Ucapan yang menunjukkan tidak bisa membedakan antara waliullah dan waliusyaitan. Iya. Hatta inna hadzal amra iltabasa 'alan nas. Perkara ini, pengkaburan seperti ini membuat rancu pandangan orang. Apalagi dipertontonkan di media-media, ya, ditampilkan terkesan ini orang yang disebut waliullah, pantas dikatakan waliullah. Kenapa? Segala apa yang dia lakukan tercapai. Kesannya kalau orang itu dikasihani oleh Allah, kalau minta sesuatu pasti diberi oleh Allah. Tidak mungkin. Tidak demikian, kata Ibnu Qayyim. Kita harus berhati-hati ketika seorang terkabulkan segala keinginannya, itu hendaklah dia mengintrospeksi. Apakah dia benar-benar di atas orang yang saleh ataukah orang yang jauh dari kesolehan? Ternyata orang kafir, kata Allah Ta'ala, sanastajrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan berikan kepada orang-orang kafir dari tempat yang mereka tidak mengetahui. Wa umli lahum. Dan kami akan berikan terus apa yang mereka inginkan. Namun kata Allah, inna kaidi matin. Tipu dayaku sangat kuat. Bukan Allah sedang menyayangi, tapi sebagai kait tipu daya sehingga orang itu benar-benar semakin tertipu atas dirinya. Jadi seorang jangan langsung menggelari, wah ini waliullah. Tongkatnya saja kalau dipukulkan ke batu, batunya bisa berubah jadi kambing. Insyaallah. Ini waliullah ini. Dia tidak perlu keluar mencari uang, uang bisa datang sendiri. Koran dikomat-kamitin langsung jadi uang. Ini waliullah ini. Cek dulu. Apakah dia amalannya di atas sunnah atau justru di amalan-amalan di atas kesyirikan dan kekufuran. Cek dulu. Makanya Imam Syafi'i, ketika engkau melihat orang terbang di awan, cek orangnya. Apakah dia di atas sunnah atau di atas selainnya? Jangan-jangan dia tukang sihir yang dia bekerja sama dengan syaitan, sehingga seorang jangan mudah menggelari dia waliullah. Cek di atas sunnah atau tidak. Nah, namun kata Syekh Shalih Fauzan, iltabasa hadzal amra, telah menjadi rancu orang. Sudut pandangnya kacau, tidak bisa membedakan. Walidzalik, oleh karena itulah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menulis sebuah kitab Al-Furqan Baina Awliyaullah wa Awliyausyaitan. Kitab yang bagus untuk bisa seorang membedakan mana waliullah dan mana waliusyaitan. Ini penting untuk dibaca supaya orang itu tidak rancu. Bisa membedakan mana waliullah, mana waliusyaitan. Nah, oleh karena itulah di sini Asy-Syaikh rahimahullah menunjukkan satu ayat sebagai upaya seorang bisa mengetahui perbedaan antara waliullah dan waliusyaitan. Apa tadi ayatnya? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Maka diterangkan oleh Syekh Shalih Fauzan, mahabbatullah hiya a'dham anwa'ul ibadah. Jika kalian mencintai Allah merupakan seagung-agungnya ibadah. Bahkan semua jenis ibadah madaruhu mahabbah, porosnya itu cinta. Semua jenis ibadah porosnya itu apa? Cinta. Antum datang ke masjid ini taklim, kira-kira atas dasar apa? Pasti diantara yang mendorong ialah rasa cinta. Orang kalau memiliki rasa cinta, panas bukan halangan, jauh bukan sebagai halangan. Begitulah orang yang semakin besar cintanya. Orang cinta semakin dia menunjukkan pengorbanannya. Semakin besar cintanya, semakin besar pengorbanannya. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, demikian pula para nabi dan rasul, mereka orang yang paling besar kecintaannya tentunya kepada Allah, mereka pun besar pengorbanannya. Rela meninggalkan harta dunianya, rela mendapatkan ujian dari kaumnya, karena menunjukkan kecintaan yang tinggi terhadap Allah Azza wa Jalla. Baik. Dan wa alamatu mahabbatillah, dan tanda-tanda cinta kepada Allah, ittiba'ur rasul, mengikuti petunjuk rasul. Tanda-tanda di hatinya ada rasa cinta, karena hati terkumpul di sana cinta dan benci. Kadang ada rasa benci, kadang ada rasa cinta. Ketika di hati seorang mukmin tumbuh berkembang rasa cinta yang tinggi, maka akan nampak ketinggian di dalam mengikuti Rasul semakin besar rasa cintanya. Walladzi yattabi'u rasul, falladzi la yattabi'u rasul. Kalau begitu kata Syekh Shalih Fauzan, orang yang tidak mengikuti rasul laisa biwaliyin, itu bukan waliullah. Jadi kalau dia tidak mengikuti rasul, mengikuti sunnah, bimbingan, ibadahnya rasul, berarti bukan wali. Sekalipun di depan rumahnya ditulis pelang menerima pengobatan, ya, wali fulan. Barakallahu fikum. Dia menulis wali, dirinya mengaku wali, itu saja sudah termasuk maksiat. Saya ulangi, dia menunjukkan dirinya, ini loh waliullah, itu saja sudah maksiat. Duh, kok maksiat? Iya, karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wala tusakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa, kata Allah, wala tusakku anfusakum, jangan kalian itu menganggap bersih, mensucikan diri-diri kalian. Kenapa? Huwa a'lamu biman ittaqa, karena Allah itu yang paling mengetahui orang yang paling bertakwa. Surat An-Najm ayat 32. Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah ketika menjelaskan makna ayat ini, fa'ida idda'a annahu min awliya'illah faqad zakka nafsah. Kalau ada orang mengaku-ngaku dirinya waliullah, berarti apa? Dia telah merekomendasi dirinya. Wahina idin yaqa'u, kalau begitu saat itu juga waqi'an fi maksiatillah, berarti saat itu juga dia terjatuh kepada satu kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi ma nahallahu anhu, dan pada perkara yang dilarang. Kenapa? Fala tuzakku, kata Allah, dilarang. Jangan kalian itu menganggap bersih, mensucikan dirinya sebagai waliullah. Jangan. Saya sebagai waliullah membuka pengobatan. Karena kalau wali kata mereka, ludahnya saja apa? Mengandung apa? Barokah, masya Allah. Cukup dengan ludahnya bisa sembuh katanya. Barakallahu fikum. Atau dengan sisa air tangannya atau kakinya, kata mereka, ini orang soleh, banyak barokahnya. Barakallahu fikum. Sehingga kalau sampai dia mengaku-ngaku, saya ini waliullah, ini bermaksiat, melanggar larangan Allah. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Justru yang namanya waliullah, orang yang dicintai oleh Allah dari kalangan para salaf, tidak seperti itu. Masih ingat kisah seorang tabi'in yang mustajab doanya, Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni orang hidup di masa tabi'in, tapi sudah dikhabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam nanti dari Qarn. Qarn adalah wilayah yang ada di Yaman. Akan datang kepada kalian nanti orang dari Qarn namanya Uwais Al-Qarni. Kalau kamu bertemu dengannya, mintalah didoakan olehnya. Karena apa? Karena dia doanya mustajab. Insyaallah. Maka pada saat Umar bin Khattab jadi khalifah, setiap kali ada rombongan jamaah haji dari negeri Yaman, ditanya, apakah di tengah kalian ada yang namanya Uwais yang berasal dari Qarn? Setiap ada rombongan ditanya, maka bertemulah akhirnya Umar bin Khattab dengan Uwais Al-Qarni. Maka setelah jelas, karena di punggungnya ada alamat yang dihabar oleh Nabi, telah dilihat betul ini orangnya. Anda Uwais Al-Qarni, saya mendengar Rasulullah SAW, beliau mengkhabarkan bahwa engkau adalah orang yang mustajab doanya. Doakan. Berdoalah engkau kepada Allah untuk Umar bin Khattab. Ya, perhatikan. Orang yang seperti ini setelah pulang ke negeri Yaman, akhirnya dia mengasingkan diri. Takut dengan apa yang sudah disebutkan tadi. Khawatir atas dirinya sendiri. Itulah para tabi'in. Semakin dikenal bukan semakin menampakkan dirinya, berusaha menjaga dirinya. Kekhawatiran atas dirinya. Tapi lihatlah, orang yang mengaku waliullah tadi kadang, tayyib, mereka menyebarkan namanya untuk didatangi. Segala bentuk penyakit siap untuk diapakan? Diobati olehnya. Wali fulan, wali fulan. Barakallahu fikum. Maka ini harus dipahami bahwa waliullah itu mereka tandanya, kata Syekh Saleh Fauzan, ittiba'ur rasul. Kalau tidak mengikuti rasul berarti bukan waliullah. Dulu kita waktu kecil diajarin, konon dulu ada wali. Yang namanya wali itu, barakallahu fikum, orang-orang yang mereka itu diberi kehebatan-kehebatan yang orang lain tidak punya. Maka kita katakan, orang yang diberi kehebatan yang orang lain tidak diberi, itu namanya karomah. Namun karomah hanya diberikan oleh Allah kepada orang yang membutuhkan dari kalangan orang soleh. Dibutuhkan, bukan langganan, dibutuhkan. Ya, beda dengan waliul syaiton, memang langganan. Komat kamit mantranya, nanti muncul kehebatan yang tidak dimiliki orang lain. Tangannya diginikan keluar asapnya, Pak. Jadi air tidak perlu pakai apa ini, mau bikin kopi cukup tangannya taruh di gelas gini, baca komat kamit mantranya. Nanti airnya langsung apa? Mendidih, tidak perlu pakai apa itu? Pakai pemanas itu ya. Cukup pakai tangannya, pet, keluar asapnya. Nanti airnya panas. Barakallahu fikum. Tapi itu sihir. Sayyid. Adapun karomah kadang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada hambanya yang membutuhkan. Kadang dibutuhkan. Sebagaimana Maryam alaihissalam. Maryam, wanita yang solihah, siddiqah, diberi karomah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana pula kisah Ashabul Kahfi, diberi karomah oleh Allah karena memang membutuhkan. Demikian pula sebagian para sahabat, ada yang mendapatkan karomah. Namun kata Syekhul Islam, tidak semua para sahabat diberikan apa? Karomah. Padahal mereka waliullah. Padahal mereka para waliullah. Sahabat itu waliullah karena orang yang sangat setia mengikuti Rasul. Tapi tidak semua para sahabat diberikan apa? Aroma. Kadang orang tertipu, wah ini waliullah ini. Bisa bertapa, tidak makan, tidak minum berbulan-bulan. Wah ini kuat, tidak makan, tidak minum berbulan-bulan sampai lumutan katanya. Wah ini waliullah ini. Coba Anda cek, tadi sudah jelas ciri waliullah ittiba'ur rasul. Lah kalau dia bertapa sampai keluar lumutnya, kira-kira meninggalkan sholat wajib apa enggak? sempat sholat sunnah apa enggak? Bayangkan, coba berapa hari sih orang antum duduk di air sampai keluar lumutnya berapa bulan coba? Kalau itu benar ya. Tapi itulah penggambaran waliullah. Sampai tongkatnya bisa jadi apa? Ular. Barakallahu fikum katanya. Dipukulkan ke pohon apa namanya kata cerita itu? Pohon kolang-kaling ya. Kolang-kalingnya langsung jadi apa? Emas gitu ya. Masya Allah. Itulah penggambaran namanya waliullah. Tapi karena gue langganan itu. Barakallahu fikum. Itu bukan karomah. Kalau karomah itu memang pemberian yang diberikan kepada orang soleh yang membutuhkan. Kalau tidak dibutuhkan ya tidak dikasih. Barakallahu fikum. Selanjutnya, setiap orang yang tidak mengikuti Rasul berarti bukan waliullah, wala yuhibbullah, berarti tidak dicintai oleh Allah. Haulai almunharifun muharrifun yaqulun la yakunu waliyan illa lillah illa idza kharaja an ta'ati rasul. Bahkan orang yang menyimpang, mereka mengatakan yang namanya waliullah ialah orang yang bisa keluar dari mentaati rasul. Maka mereka mengatakan al-wilayah, kewalian itu didapat ketika sudah keluar dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah tingkatannya kasyafah. Apa itu kasyafah? Ibadah yang bisa membuka tabir alam gaib. Sudah bisa langsung melihat Allah. Ini sudah gugur kewajiban syariatnya. Duru. Justru orang tersebut dikatakan waliullah kalau sudah keluar dari syariatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan langsung mengatakan dia bukan orang yang keluar dari agama. Dia biasa Jumatan. Jumatannya selalu di Mekah. Ya kan? Jumatnya enggak di masjid ini enggak. Di masjid agung enggak. Dia di Mekah terus. Walaupun tinggalnya di sini. Secara logika saja. Orang Jumatan di Purbalingga dengan Mekah. Selisihnya 4 jam 20 menit. 4 jam 20 coba dilogikakan. Kalau di sini jam 12 siang berarti di Mekah baru jam tengah 9 apa ya? Iya, tengah 9. Iya, kurang lebih. Berarti Masjidil Haram belum sudah apa belum khutbah? Baru tengah 9 masa khutbah. Nempel di pel mungkin ya, dilihat. Kok bisa-bisanya dia mengatakan, saya barusan baru Jumatan di Mekah sana. Loh, sana baru tengah 9, Pak. Guru. Keluar dari syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam tapi dikatakan ini loh waliullah. Barakallahu fikum. Dari kalangan orang-orang yang menyimpang. Baik, ini ayat yang pertama yaitu syahid tentang adanya waliullah dan sekaligus sebagai tanda orang yang bukan waliullah berarti orang yang tidak mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu setiap orang yang dia itu mengikuti bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam maka dia disebut dengan waliullah sesuai dengan tingkatannya. Oleh karena itu kata Syekhul Islam ahlussunnati hum auliyaullah. Ahlussunnah hum auliyaullah. Ahlussunnah orang-orang yang berprinsip di atas sunnah agama yang dibimbing oleh Rasul hum auliyaullah. Mereka itulah para wali-wali Allah. Ya. Jadi berbahagialah ahlu sunnah. Orang yang mencintai Rasul SAW dan mengikutinya. Kenapa? Mereka dikatakan sebagai aulia Allah. Ya. Yang kedua, ucapan Ibnu Taimiyah juga. Innallaha yarfa'u darajatal abdi biqadri tamassukihi bisunnah. Innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala yarfa'u, akan mengangkat darajatal abdi, derajat kedudukan hamba. Dengan apa Allah Ta'ala mengangkat derajat kedudukan dia sebagai waliullah? Biqadri tamassukihi bisunnah, sesuai dengan kadar dia memegang sunnah. Semakin kokoh memegang sunnah, semakin tinggi derajat kedudukannya. Semakin besar ujiannya di saat memegang sunnah, semakin besar pahalanya dan semakin tinggi kedudukannya. Semakin asing dan diasingkan, semakin mulia orangnya. Demikianlah biqadri tamassukihi bisunnah. Sehingga mari kita jadikan diri-diri kita orang-orang yang jujur dalam berucap mencintai Allah Ta'ala, dengan kita buktikan bersungguh-sungguh belajar. Bukti dia itu benar dalam memegang sunnah setelah dia belajar. Belajar, belajar, belajar. Satu persatu dia pegang prinsipnya. Dia akan semakin terbimbing. Walladzina tadau zadahum huda wa atahum taqwahum. Dalam surat Muhammad. Walladzina tadau. Dan orang-orang yang mereka ihtadau, mengikuti petunjuk. Ngerti, diikuti. Ngerti, diikuti. Zadahum huda. Ditambah petunjuknya. Ditambah, bukan dikurangi. Ditambah. Kefahamannya, keistiqomahannya, kesemangatannya. Wa atahum taqwahum. Dan Allah datangkan yang kedua, ketakwaannya. Orang yang waladinah tadau, orang yang terus mencari petunjuk, ilmu, hidayah, zadahum huda, ditambah petunjuknya. Belajar, paham, amalkan, pegang. Goncangan sekuat apapun, dia berusaha kokoh di atasnya. Lulus ini akan datang ujian berikutnya. Lulus ini terus silih berganti ujian sampai mati. Demikianlah waliullah. Innalladzina qalu rabbunallah summa istaqabu tatanazzalu alaihim malaikah. Apa kata malaikat? Alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Kata Allah, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya. Berarti kan? Orang yang mereka mengatakan Rabbunallah, Rabb kami Allah, tidak berbuat syirik, istiqomah. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Kata para ulama, kata Ibnu Katsir, saat sakaratul maut datang menjemputnya, turun para malaikat dari langit sambil berkata, ala takhafu wa la tahzan, jangan takut dengan kehidupan akhirat. Wa la tahzanu, jangan sedih meninggalkan harta, anak, istri, jangan sedih. Wabshiru bil jannah, berbahagialah dengan surga. Allati kuntum tu'adun, yang telah dijanjikan untuk anda. Nahnu awliya'ukum, lihat, kami adalah para wali-wali kalian. Naam, fil hayati dunya, di saat hidup di dunia, wa fil akhirah, dan di akhirat. Demikian orang yang terus istiqomah, belajar, beramal dengan ikhlas, akan dituntun sampai saat sakaratul maut. Makanya belajar jangan terhenti terus dan belajar. Sebagaimana kita kata Imam Ahmad, kita natlubul hadis minal mahbarah ilal maqbarah. Kita belajar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari mulai ada tinta selama belum kering terus ilal maqbarah sampai masuk kubur. Demikian ahlus sunnah. Mereka berusaha untuk mencari sebab-sebab istiqamah mengikuti sunnah Rasul dengan talabul ilmi. Ahlul bid'ah, ahlul hawa, ahlul zaykh, mereka orang yang jauh dari bimbingan ilmu, jauh untuk berusaha mengamalkannya. Ilmu sekedar untuk bahan kajian, ya, bukan untuk dimasukkan ke hati. Sehingga sangat sedih tentunya kita ketika melihat ada seorang yang mengaku ahlu sunnah tapi berdakwah dengan cara maksiat. Ya, tak kala dia berkomentar, ya masih mending televisi hiburan ada pengajiannya, walaupun ada musik di belakangnya, itu masih mending. Duh, komentar seperti ini Badrussalam LC. Bagaimana dakwah ahlus sunnah akan tegak kaum muslimin kalau dakwahnya diiringi dengan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah? Yang dicari barokah atau apa sih? Kalau yang dicari adalah nama yang dikenal banyak orang, berjuta-juta orang melihat, lalu apa kita tidak takut bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena itu sebagai sebab dikeluarkannya kita sebagai waliullah tadi? Namanya waliullah mengikuti bimbingan Rasul. Demikianlah kejujuran harus dibuktikan. Orang yang mengaku ahlus sunnah salafi, dakwah ahlus sunnah, silahkan. Roja'iyun, sururiyun, hisbiyun, silahkan mengaku. Tapi mari kita buktikan siapa yang jujur dan siapa yang dusta ucapannya dalam mendakwahkan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun kita, kalau memang keliru dan salah, maka sesungguhnya orang yang paling cepat kembali ke jalannya Allah azza wa jalla. Naam. Taib. Ayat berikutnya. Dalil tentang penjelasan adanya waliullah dan tanda-tandanya. Kita sudah tahu tadi tanda yang pertama. Apa Pak Wasis tandanya Pak Wasis? Apa tanda yang pertama? Ittiba'ur Rasul. Gitu ya? Tapi nanti jangan pakai kaos saya waliullah karena sudah pakai jenggot. Oh, apa itu tok tandanya ngikuti Rasul? Seluruh bingkai sunnah, akidahnya, manhajnya, akhlaknya, berusaha apa tadi? Di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak perlu tadi merekomendasi dirinya sebagai apa? Waliullah. Iya. Ayat kedua. Wa fi wa ayatun fil maidah, dan cukup, wawunya wawu athaf, dan cukup penjelasan tentang waliullah fil maidati, di dalam surat Al-Maidah. Qauluhu ta'ala, wa hiya qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, mayartadda minkum an dinihi, wahai orang-orang yang beriman, siapa saja irtadda, yang mundur, meninggalkan agamanya. Irtadda, mundur, meninggalkan agamanya. Barang siapa saja yang mundur meninggalkan agamanya di antara kalian, mayartadda minkum an dinih. Siapa saja yang mundur ke belakang, meninggalkan agamanya, fasaufa ya'tillah, ya rahmatullah. Fasaufa ya'tillahu, maka Allah Ta'ala akan datangkan. Biqaumin, dengan suatu kaum. Lihat di sini, kaum yang didatangkan, kaum yang mereka sebagai waliullah. Nah, apa sifat waliullah yang Allah sebutkan dalam ayat ini? Yang pertama, yuhibbuhum wa yuhibbunah. Yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah mencintai mereka. Lihat, ini waliullah. Allah mencintai mereka, wa yuhibbunahu, dan mereka juga mencintai Allah. Naam. Ini, mereka dicintai Allah, Allah pun mencintai mereka. Allah mencintai mereka, mereka mencintai Allah. Tanda pertama. Jadi waliullah adalah orang yang dicintai oleh Allah, sekaligus mereka mencintai Allah. Termasuk tanda berikutnya, azillatin alal mu'minin, dan mereka itu azillah, mereka memiliki sikap azillah, rendah hati, rendah hati terhadap orang-orang mukminin. Ya. Adillah yakni yuhibbunal mukminin, kata Syekh Saleh Fauzan, adillah yuhibbul mukminin. Tanda yang kedua, mereka mencintai orang-orang mukminin. Berarti ada wala, loyalitas terhadap orang-orang mukmin. Ada rasa yang kedua, yang ketiga ya, aizzatin alal kafirin, mereka bengis, ya, tegas terhadap orang-orang kafir. Ini sifat para waliullah, tegas, memiliki izzah, kewibawaan di hadapan, sikap tegas terhadap orang-orang kafir, barok dari orang-orang musyrikin. Ketiga. Yang keempat, sifat mereka ialah yujahiduna fi sabilillah. Mereka berjuang. Berjuang di jalannya Allah Azza wa Jalla. Mengorbankan dirinya, hartanya, jiwanya, membela agama Allah. Dan tanda berikutnya, wala yakhafuna laumata laimin. Mereka tidak khawatir, mereka tidak takut celaannya orang-orang yang mencela. Mereka tidak takut celaannya orang yang mencela. Ada berapa tanda itu, Pak Windar? Semuanya. Ada berapa itu? Enam. Lima. Lima. Nah, lima tanda itu, zalika fadlullahi yuntihi man yasha', itulah keutamaan. Dikatakan fadl, keutamaan pemberian Allah yang diberikan, ala mayyasha'u, kepada orang yang dikehendaki saja. Wallahu wasi'un alim. Allah maha luas, Allah maha luas pemberiannya. Alimun, maha tahu segala urusannya. Jadi lima tanda inilah di antara sifat-sifat aulia Allah. Naam. Lima tanda inilah yang disebutkan oleh Allah Ta'ala tentang sifat-sifat yang Allah Ta'ala tunjukkan atas mereka dari orang-orang yang disebut dengan waliullah, dan buah-buahnya dari orang-orang yang mencintai Allah. Apa yang pertama tadi? Azillah alal mu'minin. Azillah artinya lembut, asih terhadap kaum mukminin, sama kaum muslimin mereka cintai. Tentu orang mukmin ada rasa cinta kalau dia ada rasa cinta kepada Allah. Ada kalangan manusia yang kita cintai secara mutlak. Siapa itu? Para nabi dan rasul. Ini mutlak, enggak ada rasa benci sedikit pun. Dia orang, tapi bukan sembarang orang. Kenapa? Dia itu nabi dan rasul. Kita wajib mencintainya dan tidak ada rasa benci sedikit pun. Ada golongan orang yang ada rasa cintanya dan ada rasa bencinya. Siapa itu? Kalangan orang-orang mukmin yang dia itu terjatuh kepada maksiat. Kita mencintainya karena dia di atas mencintai Allah dan Rasul. Di satu sisi kita membencinya karena dia terjatuh kepada kemaksiatannya. Sehingga ahlus sunnah, kalau dia orang muslim, muslimah, mati, kita sholati. Namun di satu sisi kita terus mengingatkan dengan tegas segala bentuk kesyirikan dan kebid'ahan yang ada di tengah kaum muslimin, agar kaum muslimin tidak terjatuh kepadanya. Itu bukan karena jengkel kepada dia, tapi karena sifat kecintaan yang sangat tinggi. Itulah ahlus sunnah. Arhamunnas linnas. Walaupun dirinya harus dicaci maki oleh orang lain, silahkan. Yang penting kita berusaha mengajak kebaikan. Dia rela dirinya dimaki dan dicela selama di jalan Allah. Kenapa? Amar ma'ruf nahi mungkar, ibadah yang besar agar dia selamat dari kemaksiatannya. Begitulah orang mukmin, karena dia sadar al mukmin mir'atun li akhihil mukmin. Orang mukmin itu cermin bagi saudaranya mukmin. Kalau dia berbuat dosa, seorang mukmin ingatkan dia dengan cara yang ma'ruf. Iya. Yang kedua, sifat dalam ayat ini kata Syekh Shaleh Utsaimin, annahum aizzah 'alal kafirin ai aqwiya. Mereka memiliki jiwa yang kuat melawan orang-orang kafirin, ghalibuna lahum, mengalahkan mereka. Gitu. Kalau mereka menebarkan kerusakan-kerusakan, kita berusaha dengan sekuat tenaga kita melawan dan membendung kerusakan mereka. Iya. Terus tegas. Wah, ini akhlaknya orang kafir ini. Tinggalkan. Tegas. Jangan kita mau bertukar prinsip ajaran dengan mereka. Terus tegas. Lakum dinukum waliyadin. Itu ajaranmu dan ini ajaran kami. Silahkan. Harus tegas. Yang mereka inginkan ialah waddu laututhinun fayuthinun. Waddu laututhinu fayuthinun. Mereka senang kalau kalian bersikap mudahanah. Apa itu mudahanah? Tidak mengingkari kekesalahan prinsip-prinsip mereka. Kita mentolerir kesalahannya, biarkan. Kita tidak menegur kesalahannya. Fayudhinun, mereka pun akan bersikap mudahanah. Maka Nabi diajarkan oleh Allah Ta'ala, lakum dinukum waliyadin. Ya, tegas. Wah, ini acaranya orang yang jatuh kepada kekufuran dan kesyirikan. Tinggalkan. Kita jangan sampai menghormati kesyirikan mereka. Walaupun menghadiahkan seputir telur. Seputir telur, tapi kalau itu prinsip-prinsip yang menyimpang dari sunnah Nabi, tidak. Kenapa? Aisyah. Kita umat Islam punya kewibawaan. Ya. Yang ketiga, yujahiduna fisabilillah. Berjuang di jalan Allah. Inilah buah cinta. Buah dari cinta para wali-waliullah itu berjihad siap membela agama Allah. Walaupun nyawa harus ditukar. Tidak mengapa. Itu waliullah. Ya. Nah, dengan jiwanya. Bukan sekedar nih waliullah cuma ngirimkan tongkatnya sana. Berangkat dengan tongkat saya di rumah saja. Tidak. Waliullah berjuang di medan Allah sekalipun menghadapi musuh, walaupun nyawa harus dia korbankan. Barakallahu fikum. Taib. Yang ke apa tadi? Yang keempat, wala yakhafun laumata laim. Ai la yakhafuna billah laumata laimin. Waliullah memiliki sifat buah dari cinta kepada Allah dan dicintai oleh Allah, tidak takut celaannya orang yang mencela. Biarkan apa nah kata mereka, kafilah berlalu, biarkan kebalik ya istilahnya, tidak pedulikan omongan orang yang berkomentar. Mau dikatakan wah Islam kamu Islam yang keras, tidak menghargai pendapat orang lain, kamu tok yang paling benar, biarkan. Kalau itu memang ajaran Rasul, mau diapakan? Karena mereka menginginkan agar bid'ahnya diterima. Gitu. Nah, kalau bid'ahnya diterima, nanti mereka akan leluasa di atas kemaksiatan. Nah, ketika Ahlus Sunnah mengingkari, baru muqaddimah saja. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Langsung dimatikan radionya. Ini yang tidak apa-apa dok. Boleh ini. Tidak begitu. Memang Rasul SAW selalu menasehati pada setiap khutbahnya. Khutbatul Hajjah. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Bayangkan. Rasul SAW sudah jauh-jauh hari memperingatkan kepada kita semuanya saja adanya bid'ah-bid'ah yang bakalan muncul dengan kalimat fa inna kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar, dan ujungnya bid'ah itu neraka. Rasul sangat sayang kepada kita, tidak diumpet-umpet ajarannya, tegas dan jelas. Maka menegakkan sunnah di masa-masa terasingnya sunnah ini merupakan bagian dari jihad fisabilillah, agar tegaknya ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak takut celaannya orang yang mencela. Alhamdulillah, kita mengamalkan sunnah bisa dengan tenang, damai. Mungkin ahlul bid'ah tidak bisa tidur, kita bisa tidurnya ya. Alhamdulillah, mereka malah tidak bisa tidur. Hah? Kita lagi asik tidur, ngomel-ngomel macam-macam, kita tidak dengar. Alhamdulillah, biarkan dia berkomentar. Kita mohon kepada Allah pertolongannya, kita menang. Iya. Barakallahu fikum. Ini lima tanda sifat dari buah orang yang mencintai Allah dan Allah pun mencintai mereka. Dalam surat apa tadi? Al-Maidah 6 ayat ke-54. Ayat yang terakhir. Dan ini sebagai ayat yang menunjukkan adanya waliullah dan tandanya. Surat Yunus wa ayatun fi Yunus, dan ayat di dalam surat Yunus. Ayat 62-63. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah, Ala ketahuilah. Azatu tanbih. Alat kalimat untuk memperingatkan. Ala ketahuilah. Perhatikan. Inna awliya Allah. Sesungguhnya para wali-walinya Allah. La khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada rasa takut atas mereka dan tidak ada rasa sedih. Tidak merasa takut dengan kampung akhiratnya, dia akan mati bertemu dengan alam akhirat, tidak takut. Bahkan kematiannya sebagai pintu-pintu kenikmatan setelah apa yang dia dapatkan di dunia berupa keistiqomahan. Nah, wabshiru bil jannah. Walahum yahzanun, tidak pula bersedih dengan dunia yang dia miliki. Karena dunia itu barakallahu fikum yang ada di tangannya tidak dimasukkan hatinya. Walaupun ditinggalkan, dia tidak merasakan kesedihan. Dia akan bertemu dengan Allah. Siapa waliullah itu? Ditunjukkan tandanya. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Waliullah itu ialah alladzina amanu, orang-orang yang mereka beriman. Wa kanu yattaqun, dan mereka itu bertakwa. Waliullah itu ialah mereka orang-orang yang mereka beriman dan mereka itu bertakwa. Kata Syekh Shalih Utsaimin di dalam syarahnya, fabayyanallahu ta'ala anna awliya Allah ta'ala humul ladzina ittasafu bihadzainil wasfain. Dalam ayat ini kata Syekh Utsaimin, Allah ta'ala terangkan bahwasanya orang-orang yang disifati dengan waliullah itu adalah orang yang disifati dengan dua sifat. Bahwa wali-wali Allah adalah orang-orang yang disifati dengan dua sifat. Yang pertama kata Syekh, al-imanu, iman. Yang kedua, at-taqwa, dan ketakwaan. Artinya apa? Fal-imanu bil-qalbi. Maka iman itu ada di dalam hati sana. Wat taqwa, dan takwa itu bil jawarih, di anggota badannya. Maka iman itu tempatnya di hati sana. Takwa itu ada di mana? Badannya. Makanya kata Allah, walibasut taqwa dalika khair. Pakaian ketakwaan itu lebih baik. Ya. Walibasu taqwa dalika khair. Takwa digambarkan seperti apa? Pakaian diri kita sendiri. Ya. Dan iman di hati. Berarti famanidda'a alwilayah. Siapa yang ngaku-ngaku sebagai wali, walam yatasif bihadainil wasfain, fahuwa kadzib. Siapa yang mengaku waliullah tapi tidak memiliki dua sifat ini, maka pengakuannya dusta. Maka orang mukmin yang bertakwa, kullu mu'minin taqiyyin fahuwa waliullah. Setiap orang mukmin yang benar imannya dan bertakwa, maka dia itu adalah waliullah. Demikian dalam surat Yunus, 3 ayat dalam 3 surat atau 3 surat. Di dalam 3 surat ini Allah tunjukkan tanda-tanda para waliullah dan ditunjukkan sifat-sifatnya sebagai bukti adanya waliullah dan adanya waliyus syaitan. Dan kita lanjutkan lain waktu insyaallah. Semoga apa yang kita kaji menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi tambahan pahala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.